Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعَثَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan zahir secara zahir maupun kenikmatan secara batin, yang itu semua Allah sebutkan di dalam ayatnya, Fama bikum min ni'matin faminallah. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita mendapatkan kenikmatan, kenikmatan untuk menjalankan suatu ibadah, kenikmatan apapun bentuknya, kita harus ingat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kuatnya kita, bukan pula karena hebatnya kita, tidak sama sekali. Maka yang demikian menjadikan seorang hamba akan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau sebutkan Mudzakaratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', hadis-hadis terkait tentang masalah akidah wal ittiba', yaitu ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sidqul iman, tentang jujurnya keimanan seorang, yang mana disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunna ahabu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai, itu sampai orang tersebut lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan manusia secara umum. Inilah tanda di antara jujurnya keimanan seorang. Dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Al-Mustafa, itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kecintaan kepada orang tuanya sendiri, kecintaan kepada anaknya dan manusia secara menyeluruh. Tentunya yang namanya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan semata-mata diucapkan dengan lisannya, tidak, akan tetapi harus dibuktikan dengan ittiba', dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya kalau hanya sekedar pengakuan, semua manusia bisa mengaku kalau dirinya mencintai Rasul, ya, bisa mengaku demikian. Tapi di sana ada konsekuensinya, di antaranya adalah ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan suatu ibadah, suatu amalan. Terlebih kita mengetahui bersama bahwasanya yang namanya ibadah, yang namanya amalan, tidak akan diterima oleh Allah tatkala terpenuhi di dalamnya dua syarat. Sebagian ada yang menyebutkan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah al-iman wa tauhid. Syarat yang pertama adalah beriman dan tauhid. Iman dan mentauhidkan Allah. Tauhid artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Amalan tersebut diterima oleh Allah tatkala didasari al-ikhlas, dalam rangka untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-ittiba', mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya suatu amalan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan sebagai bentuk konsekuensi seorang menyatakan dirinya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah, fi hadal hadithi tawjihun minar rasuli illal iqtidai bihi awalan. Di dalam hadis ini ada tawjih, arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya ilal iqtida bihi awalan. Arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya yang pertama kali untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi beragama, dari sisi bermuamalah, dari sisi akhlak, kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla ghairihi minan nas, sebelum mencontoh yang lainnya. Jadi sebelum mencontoh yang lainnya, yang pertama kali kita jadikan contoh itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk bukti seorang itu lebih mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang pertama kali dijadikan iqtida adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia yang lainnya. Nih. Wa hadha huwal wajibu ala kulli mu'minin. Inilah kewajiban bagi setiap mukmin, ya. Ini merupakan bentuk kewajiban ala kullil mukminin. Kewajiban bagi setiap mukmin untuk benar-benar mencontoh, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Sebelum mencontoh manusia yang lainnya, sebelum mencontoh orang tuanya, contoh yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi akhlak, dari sisi berakidah, dari sisi bermuamalah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya dijelaskan oleh Syekh adalah hadis yang menjelaskan tentang at-tamassuku bil kitabi was-sunnah wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Hadis yang menjelaskan perintah untuk tamasuk. Tamasuk itu artinya berpegang teguh dengan Al-Kitab wa sunnah, dan juga untuk mengikuti jalannya Al-Khulafa'u rasyidin, Al-Mahdiyin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini hadis yang akan kita bahas berikutnya. Hadis yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa at-tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Kitab. Artinya berpegang teguh dengan Al-Kitab adalah mempelajarinya dan mengamalkan. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah, di antara tujuan utamanya, tujuan terpentingnya adalah yu'malu bih, dalam rangka untuk diamalkan. Ini tujuan terpenting Allah menurunkan Al-Kitab. Ditadabur ayat-ayatnya, difahami, dipelajari, dan setelah itu diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi tanpa diamalkan, keliru. Sehingga dijelaskan oleh para ulama Ahlul Quran, yang disebut dengan Ahlul Quran, mereka bukan orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran tapi tanpa mengamalkan isinya. Bukan itu. Ahlul Quran adalah mereka orang-orang yang benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Tatkala melewati perintah untuk mentauhidkan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, jalankan, kerjakan, tauhidkan Allah, murnikan ibadah hanya untuk Allah, dan jauhi asyirkiyat, jauhi perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala melewati ayat wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, ya. Amalkan yang seperti ini, ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kaful adza, menahan diri tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, kemudian memberikan perkara yang ma'ruf, yang baik, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya di waktu-waktu mustajab, sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga sekali lagi, Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar dibaca isinya, tapi adalah diamalkan kandungan-kandungannya. Disebutkan an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah, Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan mau'izah, pesan-pesan penting, nasihat-nasihat penting kepada kami, mu'izatan balighatan, nasihat yang sangat-sangat tandas, sangat-sangat mengena. Ini nasihat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan nasihat yang datang dari Nabi wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar. Wadharafat minhal uyun, membuat ya, air mata itu bercucuran. Menangis mendengarkan mau'idah, nasihat-nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan lembutnya hati para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala mendapatkan mau'izah, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya pun bergetar, menangis mendengarkan mau'izah, nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hatinya para sahabat, orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani nabinya, membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat pun mengatakan, fakulna ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mu'idhatun muaddi'in, seakan-akan ini adalah sebuah mu'idhah, nasihat perpisahan. Ya, setelah mendengarkan nasihat yang sangat tandas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini adalah mu'idhah, nasihat yang, nasihat suatu perpisahan. sehingga para sahabat mengatakan, berilah kami wasiat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mulai mengatakan, memberikan wasiat, qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat bitaqwallah, supaya apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga wasiat yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Wasiat yang Nabi SAW senantiasa mendorong untuk bertakwa. Bahkan kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Tetaplah engkau bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Nabi memberikan wasiat, bertakwalah engkau kepada Allah. Di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, hendaklah senantiasa taqwallah, bertakwa kepada Allah. Setelah itu, fa'ad bi'isayi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah amalan kejelekan yang kamu lakukan itu dengan amalan hasanat, dengan amalan-amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan tadi. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang melakukan amalan sayiat, amalan-amalan kejelekan, terjatuh pada suatu dosa, kata Nabi, ikutilah dengan amalan kebaikan. Dan di antara bentuk amalan kebaikan yang sangat besar adalah bertaubat, beristighfar. Jadi kalau kita melakukan suatu dosa, segera bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka sahihnya di sini yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya Nabi memberikan wasiat untuk para sahabatnya supaya bertakwa kepada Allah. Maka dijelaskan yang dimaksud dengan takwa oleh para ulama, takwa itu adalah ittikhadul wiqayah min azabillahi bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Taqwa itu adalah itikhadul wiqayah, seorang mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadza huwa taqwallah. Inilah yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala seorang hamba diperintahkan untuk oleh Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, artinya dimanapun berada, hendaklah senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah, senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang dimaksud dengan takwa. Kemudian yang berikutnya, nasihat wasiat yang berikutnya adalah wasam'i wa ta'ati. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, maka hendaklah engkau senantiasa as-sam'u, mendengar, wa ta'ah, dan ta'at kepada penguasa, kepada pemimpin. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin atas kalian itu seorang 'abdun, hamba, budak. Kalau sudah diangkat, disepakati menjadi pemimpin, maka wajib untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Adapun dalam kemaksiatan, kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia, kedudukannya seperti apapun, kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kita harus memahami di sini, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin, yang mengurusi urusan kalian, yaitu penguasa kalian, itu adalah 'abdun, budak yang tadinya tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki nilai di hadapan mata manusia, 'abdun, seorang budak yang dijual belikan ke sana kemari, tatkala tuannya bosan dijual ke sana dan seterusnya. Tapi kalau sudah disepakati diangkat menjadi penguasa, maka wajib untuk mendengar dan taat. Karena mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, ini akan membawa masalih al-azimah, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya. Tatkala rakyat mau mendengar dan taat kepada penguasa, ini akan memunculkan masalih, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan yang kembalinya kepada kaum muslimin. Ya. Coba kita ambil satu contoh. Ya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada suatu negeri nikmatnya, diberi rasa aman, kita kaum muslimin bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan nyaman, tenang, aman, tidak ada yang mengganggu. Ya. Ini diantaranya barakallahu fikum dengan sebab apa? Adanya penguasa, pemimpin. Coba kalau suatu negara tidak ada pemimpinnya, ya, adanya apa? Hanya kerusuhan, ribut ini, ribut itu, ya, merebut ini, merebut itu. Adanya darah yang tertumpah. Seorang mau menjalankan ibadah takut, mau keluar rumah takut, luar biasa. Sehingga adanya pemimpin di suatu negeri, di dalamnya terdapat masalih, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sehingga barakallahu fikum, Islam memerintahkan untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi menyebutkan, fa innahu mayya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka akan melihat ikhtilafan katsira. Ikhtilaf itu adalah perpecahan di tengah kaum muslimin, perpecahan yang sangat banyak. Nabi memberitahukan seperti ini supaya kaum muslimin itu memiliki isti'dad, persiapan. Karena kata Nabi disebutkan di dalam hadis yang lainnya, di sana ada da'i yang mengajak kepada abwabu jahannam. Da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Sampai Hudzaifah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sifhum lana. Wa Rasul, coba beritahukan kepada kami ciri-cirinya. Da'i-da'i yang mengajak kepada abwabu jahannam. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita. Artinya dari tubuh kaum muslimin sendiri, yang tidak mengikuti sunnahnya Rasul, ajaran Rasul, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berbicara dengan bahasa kami, pintar berdalil, pintar berbahasa Arab. Ya. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat al-ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Dan Nabi memberikan solusinya, bukan hanya sekedar berita tapi solusi. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kata Nabi. Tatkala muncul seperti itu, fa'alaikum, wajib atas kalian bisunnati, untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Barakallahu fikum. Yang dimaksud sunnah adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u ma jaa'a 'anil rasul minal awamir wa tarki ma nahaa 'anhu. Yang dimaksud sunnah di sini adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya perintah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi yang pertama. Kata Nabi, tatkala muncul ikhtilaf adalah berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada ajaran Rasul. Ada enggak yang seperti ini dalam ajaran Rasul? Contohnya. Nih. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan taraktukum fikum syai'aini lan tadhilu ba'dahuma in tamassaku bihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian wahai manusia dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, artinya kalian akan selamat tatkala kalian benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua kata Nabi, wa sunnati, yaitu sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, itu mengikuti ajaran Rasul. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Kata Nabi, azu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan yang kedua, kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspada kalian, hati-hati kalian, min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, tata cara ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut perkara muhdats, perkara yang baru dalam agama. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Yang disebutkan oleh para ulama, ihdatsu syai'in fiddin laisa lahum aslun min kitabillah wa sunnati rasulih. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam, yang tidak ada asalnya, contohnya, dasarnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini supaya selamat dari al-ikhtilaf, perselisihan, mengikuti jalannya Rasul dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah, muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah, maka sesungguhnya setiap perkara bid'ah itu adalah dalal, kata Nabi, tidak benar, sesat. Ya, ini perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, dan dikatakan ya, dan beliau menyebutkan hadis tersebut adalah hadis hasan sahih wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala jami'an. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang tadi kita baca, kata Syekh, hadal hadisu aslun azim, merupakan prinsip yang sangat besar. Hadis yang tadi kita baca yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ini merupakan aslun azim wa fihi tawjihatun azimatun jami'atun. Di dalam hadis tersebut, di dalamnya terdapat taujihat, arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang mencangkup seluruhnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh para sahabat merupakan al-wasiyatul balighah, wasiat yang balighah, yang sangat-sangat tandas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat untuk umat Islamiyah. Barakallahu fikum. Yang disebutkan di sini la qawama lidinihim wa dunyahum illa biltizamiha wa tibaiha. Yang mana tidak akan tegak urusan agama mereka, urusan dunia mereka, kecuali dengan benar-benar mengikuti. Itu apa? Mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan urusan agama. Begitu juga urusan dunia, tidak akan tegak dengan baik. Tidak akan tegak dengan baik kecuali benar-benar mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini terkait dengan urusan agama. Termasuk kisah. Iya. Oleh karena itu di sini pentingnya seorang muslim untuk senantiasa ittiba, mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan terus mempelajarinya, hadis-hadis Rasul, mempelajari akhlak-akhlak Rasul, bagaimana Rasul beragama dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.